Ojo sake aku wis larani atimu merko kowe wis kawe tatu sumpah setiaku. Ojo sake aku tak pilih ninggal ke kowe wala wale denyo kowe kena karmane. Aku ngawe kowe nangis, wes cukup. Aku ngawe kowe tangis. Senatian hati iki ora tekel delone, ora bakal kembilat tresno ku bali ning kowe. Ojo sake aku wis larani atimu merko kowe wis gawe tatu sumpah setiaku. Ojo sake aku tak pilih ninggal ke kowe wala wale denyo kowe kena karma. Tatu sumpah setiaku. Ojo sake aku tak pilih ninggal ke kowe ula wale denyo kowe kena karmane. Ojo sake aku wis larang tatu sumpah setiaku. Ojo sake aku tak pilih tinggal ke kowe wala wale denyo kowe kena karmane. Wala wale denyo kowe kena karmane. Wala wale denyo kowe kena azabe. Ojo sake aku wis larani atimu merko kowe wis gawe tatu sumpah setiaku. Ojo sake aku tak pilih ninggal ke kowe ula wale denyo kowe kena karmane. Ojo sake